Baik pemirsa, kita masih bersama-sama di Maritugo Golden Ways dan Pak Mario, kini kita akan melihat hasil polling yang sudah dikumpulkan. Kita lihat sama-sama di layar monitor pemirsa. Tadi pertanyaannya adalah Anda kembali dari luar negeri dan membawa obat terlarang yang sangat dibutuhkan oleh ibu Anda untuk menyembuhkan penyakit ibu Anda. Nah, sewaktu ditanya oleh petugas bea cukai di bandara, apakah Anda lakukan? 23,94% memilih A, yaitu mengatakan bahwa Anda tidak membawa apapun yang terlarang dan langsung melangkah keluar. 75%, berarti paling banyak ini ya, yang B, menjawab melaporkan obat tersebut dan menyampaikan bahwa ibu Anda sangat membutuhkannya, walaupun ini berisiko obat bisa disita tentunya. Lalu yang paling sedikit memilih 1,06%, yaitu C, melaporkan obat tersebut dan menawarkan uang pelicin bagi sang petugas bea cukai. Begitu hasilnya. Tepuk tangan untuk hasil pilihan Anda. Silakan Pak Mario. Oke. So 23% tidak mengatakan apa-apa, langsung keluar bawa obatnya. Yang 75 lebih melaporkan. Sebetulnya in real life, dalam kehidupan yang sebetulnya, yang kita lakukan yang mana? Siapa yang pilih A? Tolong, kalau dalam kehidupan yang sebetulnya. Ini lebih banyak daripada yang 75. Pada waktu kita diharuskan berlaku baik, kita memilih B. Dalam perilaku asli, kita sering memilih A, yang paling masuk akal untuk menyembuhkan orang tua. Ya? Nah. Siapa yang memilih A tadi? Coba Ibu. Bukan. Mengapa Ibu tidak mengatakan apa-apa, langsung bawa obatnya keluar? Saya tidak mengatakan apa-apa karena kalau saya melaporkan toh akan ditangkap, obatnya diambil, ibu saya tidak akan sembuh. Oleh sebab itu saya langsung jalan aja bawa obat itu keluar. Good. Siapa yang memilih B tadi? Mikrofonnya. Yang B. Silakan ibu, B. Kenapa ibu laporkan obatnya? Karena mungkin dengan cara jujur orang juga akan terbuka hatinya dan barangkali obat yang seharusnya ditahan akan jadi tidak ditahan karena kejujuran. Ibu katakan mungkin dan barangkali. Berarti obatnya lebih pasti ditahan atau diizinkan? Good, pasti ditahan. Good. Yang penting, Bapak tolong pegang. Melanggar hukum atau ibu sembuh? Ibu sembuh. Melanggar hukum atau ibu sembuh? Ibu sembuh. Jadi kita akan melanggar hukum supaya ibu kita sembuh? Apapun caranya. Good, dengarkan ini. Kalau apapun caranya, ada solusi yang lebih baik. Sekarang saya tanya, obat itu di Indonesia dilarang? Di luar negeri? Tidak. Ibu Anda di mana sekarang? Di Indonesia. Apa? Oh iya, bawa ke luar negeri. Tidak melanggar hukum dan ibu sembuh. Katanya apapun caranya. Super sekali Pak Mario. Tahu, pencerahan seperti itu akan Anda dapatkan, akan kita dan saya dapatkan, kalau kita pertama kali berpihak pada yang benar dulu. Orang yang berpihak pada yang benar dulu gampang mengetahui yang tadi tidak diketahuinya. Ilmu itu ya, ada pintu rahasianya. Dijamin Tuhan, orang yang menggunakan ilmunya untuk kebaikan orang lain akan diwariskan ilmu yang belum diketahuinya. Jadi kalau begitu, apapun kesulitannya, apapun masalahnya, berpihak pada yang benar dulu. Yang benar yang membuat Tuhan tersenyum apa? Pikirkan untuk melakukan itu, nanti tahu-tahu dibukakan. Seperti pengertian sederhana tadi itu, kalau kita tidak berpihak pada yang benar dulu, tidak pernah kelihatan. Kita langgar saja. Padahal itu tidak melanggar kalau di luar negeri. Lihat ya. Sekarang pertanyaan saya, sahabat Indonesia yang super yang di studio ini dan di rumah. Berapa banyak pengertian sederhana yang belum terbuka? Yang seharusnya bisa memperbaiki kehidupan kita. Lihat. Itu sebabnya hilangkan kesombongan, bertanyalah. Hilangkan sok tahu, bertanyalah. Kalau itu orang dari agama lain menyampaikan kebaikan, masa ditolak karena kebaikan juga dari Tuhan? Kalau Anda menolak kebaikan dari orang yang tidak seagama, itu teknologi pesawat terbang dari orang-orang yang agamanya mungkin beda dari kita. Iya. Jadi kalau begitu, mengapa kita mengikat diri dalam simpul-simpul yang salah? Simpul-simpul itu dalam kehidupan disebut kesimpulan, dan orang yang kesimpulannya salah tidak mungkin hidupnya baik. Itu. Super sekali, Pak Mario. Pak Mario, tadi Bapak mengatakan mengenai kemungkinan Bapak bisa membantu menjawab kesedihan dari rekan-rekan yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Begini, saya dapat ratusan kertas-kertas kecil yang berisi kesedihan. Saya ambil beberapa, Ibu Lina tadi pilihkan beberapa untuk saya. Lihat ini ya, sahabat Indonesia yang super. Ada seorang suami yang mengatakan, saya sedih sekali jika sedang bertengkar dengan istri. Sedih sekali jika sedang bertengkar dengan istri. Hakikatnya, dia tidak bertengkar. Hakikatnya dia sedang ditengkari. Karena dia diam sedih, sedang ditengkari. Perhatikan itu. Berarti istri kalau mau suaminya lebih panjang umurnya, marahlah sebentar, lalu bilang gini, yuk sambil makan kita bicarakan masalah kita. Itu. Jangan pernah berangkat tidur marah. Bangun tidur masih marah, toh? Ya, dan apakah bisa betul-betul tidur? So, kalau gitu jangan bertengkar. Kalau bisa dilakukan dengan baik, baiklah. Bahwa saya tidak pernah bertengkar, tapi saya ditengkari. Ibu Lina bilang, saya tidak nengkari Pak Mario. Saya cuma minta dia tidur lebih awal, makan lebih sehat, banyak olahraga. Lihat tuh, berarti bukan bertengkar toh. Menasehatkan yang baik bagi satu sama lain. Yang membuat sedih adalah suami saya itu mengatakan tidak bahagia kepada istrinya. Dan itu bisa dua-duanya salah. Karena pernikahan itu kalau mau berbahagia bukan cinta, bukan sayang. Itu ABG yang bilang cintaku padamu. Yang membuat suami istri ini lebih lama adalah kalau kita bersahabat. Bukan kurangnya kasih sayang loh ya. Tapi tidak cukupnya persahabatan. Jadi sahabatkan diri Anda dengan pasangan hidup Anda. Dan yang satunya lagi ini adalah saya sangat sedih dan kecewa pada suami yang kalau punya uang selingkuh. Ya, dan tidak lama. Tidak lama. Bukankah televisi dipenuhi oleh berita-berita orang besar yang tidak menghormati pernikahannya? Dan yang diturunkan. Dan kalau mau salah itu waktu muda, bukan umur tua direndahkan seperti itu. Itu. Super sekali Pak Mario. Pak Mario, tadi Bapak mengatakan mengenai bersahabat dengan pasangan. Saya ingin menggali lebih dalam mengenai bagaimana caranya. Saya mohon jangan dijawab dulu, kita akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways.